بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. Masih kita pada bab tentang hukum salaf ala al-mar biqarinihi, bagaimana salaf menghukumi seseorang dengan teman dekatnya. Ini bagaimana para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in dari kalangan para sahabat dan tabi'in dan juga tabi'it tabi'in, ketika mereka menghukumi seseorang, mereka menghukumi dengan melihat teman dekatnya. Dan kita sampai pada poin yang ke-507, yaitu ucapan Yahya ibn Abi Katsir rahimahullahu ta'ala. Qala Sulaiman ibn Daud, berkata Sulaiman ibn Daud alaihi wassalatu wassalam, la tahkumu ala ahadin bishay hatta tanzuru man yukhadin. Kata Yahya ibn Abi Katsir, berkata Sulaiman ibn Daud alaihi wassalam, jangan kalian menghukumi ala ahadin atas seseorang sebelum engkau melihat siapa teman-teman dekatnya. Man yukhadin adalah siapa yang bersahabat dengannya, siapa yang menjadi kawannya. Kalau kamu menghukumi seseorang, disipulan kayak apa ini? Jangan langsung dihukumi. Lihat siapa teman-temannya dulu. Teman dekatnya siapa? Kalau teman dekatnya fulan wa fulan wa fulan, dari kalangan ahlus salah, orang baik, orang saleh, ahli sunnah, maka insyaallah dia adalah ahli sunnah. Adapun ketergelincirannya adalah sesuatu yang sifatnya faj'ah, atau sesuatu yang terjadi tarik itu terjadi saat itu, tapi dalam keadaan dia tidak mengira kalau itu adalah salah. Tentunya setelah ditegur akan selesai. Kalau demikian keadaannya. Karena kita lihat teman-teman dekatnya adalah para salihin, ahli sunnah wal jamaah. Tapi sebaliknya, kalau melihat teman-teman dekatnya, kawannya, sahabatnya adalah ahlul balal, ahlul bid'ah, ahlul ahwa, orang-orang yang jelek, maka walaupun kamu lihat akhlaknya kok bagus, baik, hati-hati. Kalau teman dengan tempat dekatnya adalah ahlul balal, orang-orang sesat, maka hati-hati. Yakin ini orang memiliki sesuatu. Ima pada pemikirannya agak menyimpang, atau pada hatinya yang dikuasai oleh hawa nafsu, atau pada perkara-perkara yang kamu tidak tahu. Ternyata dia adalah orang yang memang na'udzubillah senang dengan kesesatan. Hati-hati. Demikian kata beliau, kata Ibnu Abi Katsir menukil dari Nabi Sulaiman Ibn Daud, kalau kalian menghukumi seseorang, maka hendaklah jangan menghukumi sebelum lihat siapa teman-teman dekatnya. Qala Abu Hatim rahimahullah, qadima Musa Ibn Uqbah As-Suri Baghdad. Datang Musa Ibn Uqbah ke Baghdad. Fadukir oleh Ahmad Ibn Hanbal. Kemudian disebutkan keberadaannya kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Faqal, beliau berkata, unduru ala man nazal wa ila man ya'wi. Ketika ditanyakan, bagaimana ini? Orang ini, Musa Ibn Uqbah. Apa jawaban Imam Ahmad rahimahullah? Lihat. Ala man nazala wa ila man ya'wi. Tanya kepada siapa dia singgah dan bersama siapa dia berjalan dan kemana dia bernaung. Bernaung maksudnya tinggalnya di rumah siapa. Kenapa Imam Ahmad mencukupkan dengan bertanya singgahnya kepada siapa dan juga nginapnya di rumah siapa? Kenapa mencukupkan dengan itu? Sudah disawab kemarin dalam hadis yang sahih, al-junud al-arwah langsung terjawab, junudun mujannada. Al-arwah junudun mujannada, karena roh-roh ini adalah tentara yang solid. Ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Kalau sama dia akur, dekat, cocok. Kalau tidak sama, dia menjauh, enggak cocok. Sehingga kalau kemudian dia dalam keadaan singgahnya di tempat orang-orang baik, insyaallah dia cocok dengan kebaikan. Kalau tinggalnya di orang-orang zalim, orang jahat, mubtadi' dhal, ahlul dhalal, kelompok sesat, maka berarti orang ini cocoknya dengan kesesatan. Sehingga kata Imam Ahmad, ketika ditanya bagaimana dengan si fulan, Musa Ibn Uqbah, qal, kata Imam Ahmad, lihat. Ila man nazal, ala man nazal, wa ila man ya'wi. Lihat. Dia singgah kepada siapa, dan dia berdiamnya bersama siapa. Qala Qatadah Ibn Da'amah As-Sajusi, rahimahullah, inna wallahi ma ra'ayna ar-rajul yusahib minan nasi illa mislahu wa shaklahu. Kata Qatadah Ibn Da'amah As-Sadusi rahimahullah, kata beliau, sungguh demi Allah, kami tidak melihat seseorang berteman, berkawan, kecuali dengan yang sejenisnya. Wa sahibul salihin min ibadillah la'allakum an takunu ma'ahum aw mislahum. Maka hendaklah kalian berteman dengan orang-orang saleh dari hamba-hamba Allah, karena diharapkan kalian akan tetap bersama mereka, yakni tetap bersama mereka sampai di jannah, atau kalian dianggap sama dengan mereka. Lihat, ini cara mencari teman. Carilah teman yang baik, yang saleh, ahli sunnah wal jamaah. Jangan berteman dengan orang-orang yang zalim, bal, sesat, menyimpang, atau akhlaknya jelek. Jangan. Berkawanlah dengan mereka-mereka yang baik-baik, yang saleh. Bukankah kalian ingin menjadi salihin? Maka bertemanlah dengan orang-orang saleh. Mudah-mudahan niatmu menjadi orang saleh sudah dikategorikan engkau adalah orang saleh. Kenapa? Karena sudah bertekad, berniat untuk menjadi orang saleh dengan meniti jejak salafus saleh, dengan mempelajari hadis-hadis yang sahih, dengan mempelajari ayat-ayat Al-Quran, dengan tafsir dari para ulama salaf, ahli sunnah. Maka semoga, mudah-mudahan engkau termasuk orang yang saleh atau orang yang berupaya untuk berjalan di jalan yang saleh. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang sama Bertemanlah dengan orang-orang yang sama berkeinginan untuk mendapatkan kesalehan. Hendaklah berkawan dengan teman-teman yang sama dengan kalian, yaitu yang ingin menjadi saleh, ingin menjadi ahli sunnah, ingin menjadi alim bis sunnah, wa amil bis sunnah. Ini ikhwan ibn a'azakum wa nasihat dari beliau, dari Qatadah ibn Da'ama as-Sadusi rahimahullah. Karena kata beliau, demi Allah aku tidak melihat orang bersahabat kecuali sejenis. Pernah kalian lihat orang bersahabat? Coba lihat sejenis enggak? Kalau tidak sejenis, sebentar juga ribut, berpisah. Tetapi kalau sejenis, Masya Allah, langgeng, akrab. Qala Syu'bah ibn al-Hajjaj. Mutiara berikutnya, berkata Syu'bah ibn al-Hajjaj, rahimahullah. Wajadtu maktuban indi, innama yusahibur rajul man yuhib. Kata Syu'bah ibn al-Hajjaj, sungguh aku dapati tertulis di sisiku. Ini aku sudah catat ilmu daripada sana. Wajadtu maktuban indi, dan aku dapati tercatat dari ilmu yang kami dapatkan dari salaf, yaitu kalimat innama yusahibur rajulu man yuhib. Sesungguhnya seseorang akan berkawan, akan bersahabat dengan orang yang dicintai, yang disukai. Kalian kalau bersahabat dengan orang yang gak disukai, bisa apa gak bisa? Ya mungkin bisa kalau paksa-paksaan. Awet atau gak awet? Gak akan lama. Gak akan lama. Tetapi akan menjadi sahabat yang dekat kalau cocok, kalau kamu suka kepadanya. Iya kan? Baik, bisa dibayangkan. Berarti seorang yang bersahabat dengan ahlul bid'ah, berarti dia suka dengan ahlul bid'ah. Padahal para sahabat dengan ijma' mereka benci kepada ahlul balad. Enggak suka. Benci kepada orang-orang sesat. Qul bi na'azakumullah. Qala inna man yusahibur rajul man yuhib, tercatat di sisi Syu'bah bin Hajjaj bahwasanya seorang akan berteman dengan orang yang dicintainya, dengan orang yang disukainya. Maka hendaklah kalian suka dengan orang-orang saleh. Cintailah orang-orang saleh dan berkawanlah dengan mereka. Dan sabar. Disuruh untuk sabar. Sabar berteman dengan orang saleh. Kenapa? Karena kamu akan diluruskan kalau salah. Iya Pak, iya. Kalau bersahabat dengan orang saleh, kalau kamu berbuat salah akan ditegur. Jangan, itu haram. Jangan, itu bukan sunnah. Atau akan ditegur dengan kalimat yang kamu mungkin tidak suka. Mungkin agak kasar dikit. Karena kamu sudah diperingatkan satu kali, dua kali, makin ketiga, kamu ini akan dimarahi oleh dia. Sabar. Jangan lari, karena itu justru hikmah bersahabat dengan orang saleh. Itu hikmah bersahabat dengan orang saleh. Kamu mendapatkan bimbingan ilmu, kamu mendapatkan nasihat, kamu mendapatkan teguran, Masya Allah. Dan itu adalah nikmah, dan itu adalah sesuatu persahabatan yang sangat mulia. Jangan berkata, ah, gak enak berteman dengan si fulan. Begitu salah, begitu salah, begitu ditegur, begitu ditegur. Terus enak bersahabat dengan siapa? Itu dengan si fulan. Hatta saya berbuat dosa, dia ketawa-ketawa saja dengan saya. Gak ditegur, bebas. Ini pertemanan yang demikian, pertemanan yang mengerikan. Kamu suka dia karena kamu dibebaskan. Dia suka kamu karena kamu gak peduli. Karena kamu gak peduli dengan dia. Berbuat apapun terserah. Ini nanti akan menyesalnya yaumul qiyamah. Menyesal dan saling salah menyalahkan. Saling salah menyalahkan. Kamu kenapa gak tegur saya? Loh, saya yang mengatakan kepada kamu, kenapa gak tegur saya? Fadhilina azakumullah. Ini dikatakan oleh Allah, al-akhillau yawma'idin ba'duhum li ba'din adu ilal muttaqun. Orang yang akhilla, yang memiliki khullah, persahabatan yang kental, nanti yawmal qiyamah akan menjadi bermusuh-musuhan. Ba'duhum li ba'din aduun. Kenapa? Kok orang yang bersahabat kental di dunia, di akhirat malah bermusuh-musuhan? Karena di dunia bersahabat karena dunia saja. Karena nikmat, enak, mendapatkan keuntungan dari si fulan. Fulan juga mendapatkan keuntungan. Ya, ini persahabatannya hanya diikat dengan saling menguntungkan saja. Yang si kaya mendapatkan keuntungan dengan orang ini karena dia pelindungnya. Padahal tidak kaya tapi melindungi. Si miskin ini mendapatkan keuntungan dari si kaya dengan hartanya, akhirnya akrab. Padahal na'udzubillah, berbuat apapun si kaya, orang yang miskin tadi cuma senyum-senyum, bos, bos. Gak berani negur bosnya. Bosnya juga sama, kamu mau zina, kamu mau maksiat, mau khamr, silahkan saya kasih duitnya. Bisa bersahabat. Tetapi nanti yaumul qiyamah, mereka akan saling bermusuh-musuhan. Al-akhillahu ba'duhum li ba'din adu. Orang yang bersahabat kental akan bermusuh-musuhan nanti pada hari kiamat. Kecuali al-muttaqun. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena mereka yang bersahabat di atas ketakwaan, mereka menegakkan tawasau bil haqqi, wa tawasau bil sabri, wa tawasau bil marhamah. Mereka saling menasehati, saling mewasiatkan dengan kebenaran, saling mewasiatkan dengan kesabaran, saling memberikan kasih sayang. Dan saling menasehati untuk memberi rahmat, untuk memberikan kasih sayang. Ini yang akan berbahagia di dunia dan juga di akhirat nanti. Di dunia bersahabat dan mendapatkan kenikmatan suhbah, kenikmatan ukhuwah. Yaumul qiyamah juga akan mendapatkan kenikmatan ukhuwah, yaitu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-muttahabbuna fi jalali, nanti dipanggil yaumul qiyamah. Mereka yang saling cinta mencintai karena aku, kata Allah. Al-muttahabbun, orang yang saling mencintai karena aku dan karena mencari keridhaanku. Disiapkan oleh Allah. Manabir min nur, mimbar-mimbar dari cahaya, didudukkan di tempat singgasana yang tinggi, dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Manhum al-mutahabbuna fillah, orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Kalau mencintai karena Allah, menghidupkan amar ma'ruf nahi munkar, saling menasehati, saling menegur, saling memberikan faedah, memberikan ilmu, saling mengingatkan, masya Allah. Qala al-Auza'i, mutiara berikutnya dari al-Auza'i rahimahullah. Man satara 'anna bid'atahu lam takhfa 'alaina ulfatuhu. Kata Imam al-Auza'i rahimahullah, siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, lam takhfa 'alaina ulfatuhu, enggak akan tersembunyi dari kami teman-teman dekatnya. Ulfah ini seorang yang yata'allaf, yang dia hatinya akur dengannya. Itu ta'lif dari kata ta'lif atau allafa. Ulfah ini orang yang dekat dengan dia. Kata Al-Auza'i rahimahullah, seorang kalaupun kebid'ahannya tersembunyi, dia mubtadi ombal ahlul bid'ah wa dalalah, kemudian berpura-pura ahli sunnah, datang tengah-tengah kalian atau berupaya untuk berpura-pura sebagai ahli sunnah di tengah-tengah ahli sunnah, mengaku sebagai salafi sunni padahal dia teroris mubtadi', pengacau yang menghalalkan darah kaum muslimin. Baik, kira-kira bagaimana kalian bisa mengetahui orang ini? Padahal orang ini menyembunyikan, diam. Kamu ahli sunnah? Saya ahli sunnah. Ngaji di mana? Ya di sini bersama kalian, ngaji sunni. Hah? Dari mana terlihatnya? Ketika dia berteman, sama siapa teman? Ketika dia pergi, ada teman yang jemput. Temannya dari mana? Dari kelompok-kelompok sesat, dari orang-orang yang biasa aktivis-aktivis ekstrim, gerakan pengacau keamanan GPK, teman-temannya. Ditegur, kamu kenapa berteman dengan dia? Oh enggak, saya cuma salut saja. Salut kenapa? Ya mereka berjuang fisabilillah. Oh, ketahuan. Ini orang berarti memang hatinya cenderung pada mereka. Terlihat dari mananya? Dari teman dekat. Maka kata Al-Auza'i, man satara 'anna bid'atahu, siapa yang menyembunyikan dari kita kebid'ahannya, niscaya enggak akan tersembunyi siapa teman-temannya. Enggak akan tersembunyi siapa teman dekatnya. Qala al-A'mash, berkata A'mash rahimahullah, kanu la yas'aluna 'an ar-rajul ba'da thalath. Qala al-A'mash rahimahullah, mereka tidak pernah menanyakan tentang seseorang kalau sudah tahu tiga perkara. Ini enggak perlu tanya lagi. Kalau sudah tahu tiga perkara. Mamsyahu wa madkhalahu wa ulfahu minan nas. Kalau sudah tahu tiga perkara, mereka enggak perlu tanya lagi kepada orang lain. Apa itu? Pertama, mamsyahu, siapa teman jalannya? Teman jalannya siapa? Wa madkhalahu, siapa tempat atau mana tempat-tempat yang dimasuki oleh dia. Ini kemana saja dia pergi. Biasanya ke rumahnya si Fulan, ke kajiannya si Fulan, ke tempatnya si Fulan. Itu madkhalahu. Wa ulfahu minan nas, dan teman-teman dekatnya dari manusia. Kalau sudah diketahui teman-teman dekatnya, diketahui pula di mana tongkrongannya. Biasa nongkrongnya di mana? Masuknya ke rumah siapa? Majelasnya siapa? Wa mamsyahu, dan teman jalannya siapa? Kalau berangkat bersama siapa? Kalau tiga ini sudah diketahui, enggak perlu tanya lagi pada orang lain, jelas siapa dia. Kalau mamsyahu ahlus sunnah, wa madkhalahu juga majlis-majlis ahli sunnah dan buyut ahli sunnah, wa ulfahu minan nas, dan juga orang-orang yang menjadi temannya juga ahlus sunnah, maka dia ahlus sunnah. Kalau sudah jelas teman jalannya adalah ahlul bid'ah wa dalalah, tempat masuknya, tempat nongkrongnya, tempat dia majelis juga sama tempatnya orang-orang sesat dari ahlul dalal, wa ulfahu, teman-temannya juga orang-orang yang demikian, ya cukup. Mau tanya pada siapa lagi? Sudah jelas dia ahlul dalal dengan teman-temannya. Al-mar'u ala dini khalilih, seseorang mengikuti teman dekatnya. Qala Hisham ibn Hasan al-Azdi rahimahullah, berkata beliau Hisham ibn Hasan al-Azdi, inna Ayyub as-Sikhtiyani du'ya ila ghasl mayyit. Bahwa Ayyub as-Sikhtiyani pernah diundang untuk memandikan jenazah. Pernah dipanggil, diundang untuk memandikan jenazah. Fa kharaja ma'al qaumi, maka berangkatlah beliau bersama beberapa orang. Falamma kashafa an wajhil mayyit, ketika dibuka wajah si mayyit, arafahu, Ayyub kenal orang ini. Faqala aqbilu qibla sahibikum falastu aghsiluh. Setelah lihat siapa dia, silakan kalian urusi orang ini, aku enggak akan memandikannya. Pergi. Ayyub saktian. Heran-heran mereka, kenapa Ayyub tidak mau memandikan orang ini setelah melihat wajahnya. Maka sebelum mereka bertanya, Ayyub sudah menjawab. Ra'aituhu yumashi sahiba bid'ah. Aku pernah melihat dia berjalan bersama ahlul bid'ah. Aku tidak akan memandikan jenazahnya. Kamu saja, kalian saja mandikan. Ayyub pergi. Gak suka dengan orang ini. Tidak mau memandikannya. Kenapa? Karena orang ini berkawan, berteman dengan ahlul bid'ah. Ra'aituhu yumashi sahiba bid'ah. Aku lihat dia berjalan bersama ahlul bid'ah. Qanifidina azawullah, berjalan ini perkara penting. Bukan berjalan kamu naik bus kebetulan di sebelah kamu ahlul bid'ah, maka kamu langsung jadi ahlul bid'ah. Bukan itu maksudnya. Teman perjalanan, itu yang dimaksud. Dan biasanya orang mencari teman berjalan, orang-orang yang cocok, orang yang disukai. Bagaimana susahnya safar dengan orang yang gak disukai? Bagaimana beratnya dalam satu perjalanan panjang, apalagi di saat itu yang namanya safar tidak gampang seperti hari ini. Waktu itu namanya safar, menempuh padang pasir, menempuh lembah, menempuh bukit-bukit, dalam keadaan mereka berjalan, bermalam, berkemah, Masya Allah. Sehingga tidak mungkin berjalannya dengan ahlul bid'ah. Gak akan betah, gak akan lama. Kalau ahlul sunnah. Sebaliknya, kalau dia adalah ahlul bid'ah, gak mungkin memilih ahlul sunnah sebagai teman jalan. Gak mungkin. Yang akan dicari adalah teman yang cocok dalam perjalanan. Qanifidina azakullah, hati-hati. Jangan serampangan mengambil ucapan para ulama, kemudian menerapkannya pada si Fulan. Karena si Fulan, aku lihat waktu itu di bus, sama ahlul bid'ah. Saya yakin. Ahli bid'ah yang dia kenal. Orang yang duduk tadi belum tentu kenal. Qanifidina azakumullah, ini mengerikan. Hati-hati. Tetapi kalau kenal, itu sudah cukup menjadi cerca. Sudah cukup menjadi celah. Kamu kenapa jalan sama dia? Oh enggak, kebetulan ketemu di bus. Emang bus bangkunya cuma dua. Masih banyak pilihan yang lain. Kalau kamu lihat dia adalah na'udzubillah mubtadi', kamu berdiri, pindah tempat lain. Qanifidina azakumullah, itu sudah cukup. Tetapi yang lebih lagi, kalau sebagaimana zaman-zaman yang silam, mereka dalam perjalanan itu bukan sejam dua jam, sehari berhari-hari, sehari dua hari, tiga hari, bahkan ada yang seminggu, ada yang sebulan. Gak mungkin dia akan mencari teman kecuali yang cocok. Baik, hati-hati. Karena nanti akan tidur bersama, makan bersama, ngobrol bersama. Yang namanya perjalanan, saya berjalan dengan dia tapi gak ngobrol. Sebulan gak ngobrol. Nah makannya, ya makan bersama saja tapi gak ngobrol. Percaya? Wallahi gak percaya. Perjalanan segitu panjangnya kamu gak ngobrol, gak mungkin. Bahkan akan menjadi sengsara perjalanan kalau kamu gak cocok dengannya. Sehingga rata-rata orang yang berjalan safar biasanya mencari orang yang cocok. Qanifidina azakumullah, ini penting. Qala Muhammad ibn Ubaidillah Al-Ghallabi rahimahullah. Yatakatam ahlul ahwa'i kulla syai' illa ta'aluf was-suhbah. Kata Muhammad ibn Ubaidillah Al-Ghallabi rahimahullah, yatakatamu ahlul ahwa'i, akan saling menyembunyikan semua ahlul ahwa, kulla syai', segala sesuatu. Ini ahlul ahwa saling menutupi, saling menyembunyikan apa-apa yang ada pada mereka. Kulla syai'in, segala sesuatu. Kebid'ahannya disembunyikan, kesyiahannya disembunyikan, dia membolehkan mut'ah disembunyikan, semuanya berpura-pura tidak, berpura-pura tidak. Kebid'ahannya disembunyikan, semuanya disembunyikan. Dan mereka bisa menyembunyikan segala sesuatu kecuali pertemanan. Ini enggak bisa disembunyikan. Tidak bisa disembunyikan. Bagaimana menyembunyikan pertemanan? Enggak bisa. Otomatis jiwa ini cocok dengan yang ini, enggak cocok dengan yang itu. Cocok dengan teman-temannya yang sejenis dan enggak cocok dengan orang-orang yang tidak sejenis. Ini yang tidak bisa disembunyikan. Datang pakaiannya berpura-pura pakaian ahli sunnah. Berarti dia menyembunyikan pakaian aslinya. Yang kedua, dia dalam keadaan menyembunyikan kebid'ahannya berpura-pura sunnah. Tidak berbuat kebid'ahan kecuali sembunyi. Di rumahnya sembunyi. Bisa disembunyikan. Demikian pula segala macam penyimpangan-penyimpangan yang ada di kepalanya, yang ada di hatinya, disembunyikan, gak keluar di mulutnya. Setiap ditanya, ya saya gak begitu, saya gak ngerti, saya gak tahu. Saya ngikut aja lah apa kata kalian. Masya Allah, pura-pura polos. Masya Allah. Padahal di hati ada berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan. Disembunyikan. Bisa? Bisa. Semua bisa. Taib pertemanannya, persahabatannya, bisakah disembunyikan? Gak akan bisa. Dia bisa mati kering. Kalau dia tengah-tengah ahli sunnah terus. Gelisah terus. Gak mungkin betah lama. Berpura-pura berkawan dengan kalian. Gak akan lama. Gelisah. Rasanya kangen, rindu dengan teman-temannya. Maka suatu saat ada kesempatan, dia akan lari ke teman-temannya. Aduh, saya di tempat ahli sunnah gak betah. Saya begini, saya akan berol. Keluar semua. Apa yang ada di hatinya. Karena cocok dengan sesama jenis ahlul bid'ah. Saya di sana makan api. Habis hatinya dimakan sama dia. Qanifidina azakumullah, ini kenapa? Karena memang aslinya dia bukan ahlus sunnah. Hanya berpura-pura. Maka gak akan betah lama. Dan dia akan rindu dengan kawan-kawan dekatnya. Dan ketika datang kawan dekatnya, dia akan ceritakan bahwa dia tidak betah bersama ahli sunnah. Qanifidina azakumullah, ini yang tidak bisa disembunyikan. Pasti dia akan pergi Pergi lagi. Kemana? Ke teman saya. Oh, ada teman-teman lain dalam tanda petik yang kita gak kenal. Siapa sih? Tanda tanya pertama. Sampai ketika ketemu, oh, itu temanmu. Iya, ini teman saya. Oh, Masya Allah. Dia mubtadi umbal. Dia khariji. Dia takfiri. Dia mengkafirkan kaum muslimin. Dia menghalalkan darah kaum muslimin. Kamu berkawan dengannya? Sejak kapan? Enggak bisa disembunyikan. Tidak bisa disembunyikan. Demikian kata Muhammad ibn Ubaidillah al-Ghulati rahimahullah. Bahwa mereka ahlul bidah bisa saling menyembunyikan kebidahannya, kesesatannya, penyimpangannya, pakaiannya, semuanya bisa dipura-purain. Bisa berpura-pura. Tetapi satu yang tidak bisa, pertemanan. Mereka enggak akan bisa akrab bersahabat dengan seorang kecuali yang sejenis. Qala Mu'ad ibn Mu'ad li Yahya bin Sa'id rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya. Mu'ad ibn Mu'ad berkata kepada Yahya ibn Sa'id rahimahumullah, ya Aba Sa'id, ar-rajul wa in katama ra'yahu lam yakhfa dhaak fi ibnihi wala sadiqihi wala fi jalisih. Wahai Aba Sa'id, sesungguhnya seseorang enggak akan mahmakan, walaupun dia bisa menyembunyikan pendapatnya, dia enggak akan samar, enggak akan tersembunyi yang demikian pada anak-anaknya, pada teman-temannya, tidak juga pada teman dekatnya. Dia punya pendapat menyimpang, pendapat sesat. Disembunyikan dalam hati. Disembunyikan, enggak pernah menyampaikan pada orang lain. Hanya dia sendiri berpemahaman seperti itu. Kata beliau, ya Abu Sa'id, seseorang walaupun menyembunyikan pikiran sesatnya dalam hati, enggak akan tersamar pada anak-anaknya, akan terlihat pada anak-anaknya. Enggak akan tersamar pada teman-temannya, akan terlihat pada teman-temannya. Dan tidak akan tersamar pada teman-teman duduknya, akan terlihat siapa teman-teman duduknya. Ini orang memiliki pemikiran sesat, tapi disembunyikan. Kamu tidak pernah bisa ngorek dia. Tetapi kamu lihat anak-anaknya, kamu lihat teman-temannya, kamu lihat teman duduknya, majelisnya, sama siapa, sudah cukup. Walaupun kamu sembunyikan pada diri kamu, tapi akan terlihat pada mereka. Pada teman-temannya, pada anaknya, pada saudaranya, familinya yang sama dengan dia. Yang akrab dengan dia sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa yang namanya seseorang bisa dilihat dari teman-temannya, bisa dilihat siapa teman dekatnya. Qala Amr ibn Qais al-Mulai rahimahullah, idza ra'aita asy-syabab awwala ma yansha' ma' ahli sunnati wal jama'ah farjuh, fa idza ra'aitahu ma' ahli al-bid'ah fai'as minhu, fa inna asy-syab ala awal nushu'ih. Kata Amr ibn Qais al-Mulai rahimahullah, kalau engkau melihat seorang pemuda, remaja, awal dia dibesarkan bersama ahli sunnah wal jamaah, maka harapkanlah, ini harapkanlah kebaikannya. Semoga dia jadi ahli sunnah, semoga dia baik, semoga dia begini, semoga dia. Harapkan kebaikan-kebaikan padanya. Tapi sebaliknya, fa'idha ra'aitahu ma ahlul bid'ah, kalau engkau melihat dia bersama ahlul bid'ah, fai'as minhu, kalau engkau lihat dia bersama ahlul bid'ah dibesarkannya, awal pertama dia remaja ketika beranjak jadi dewasa bersama ahlul bid'ah, fai'as minhu, putus asalah dari dia. Artinya bukan disuruh putus asa, tetapi kecil harapan orang ini akan baik. Kenapa? Karena diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, innallaha ihtajaza sahibul bid'ah anit taubah. Sesungguhnya Allah menghalangi ahlul bid'ah dari taubat. Kalau dia dibesarkan dalam kebid'ahan, sudah. Kecil harapan dia bisa menjadi ahlus sunnah. Kalau kemungkinan tetap ada. Karena selama dia masih hidup, maka hatinya di dua jemari Allah, Allah bolak-balikan sekehendaknya. Bisa saja pagi ahli sunnah, sore sudah jadi ahlul bid'ah. Bisa sebaliknya, pagi dia ahlul bid'ah, sore jadi ahli sunnah. Atau sore jadi ahli sunnah, pagi sudah ahlul bid'ah. Bisa. Kalau Allah takdirkan. Karena Allah bolak-balikkan dengan jemari. Qanifidina azakumullah. Kau muslimin yang saya hormati. Maka yang dimaksud di sini adalah kecil harapan dia akan berubah. Karena memang Rasulullah SAW sendiri menyatakan Allah menghalangi ahlul bid'ah dari taubat. Kalau ahl maksiat, kalau pelaku-pelaku maksiat, gampang bertaubatnya karena mereka dalam keadaan sadar yang dikerjakannya maksiat. Orang sedang teler, udah ngacok ngomongnya, gak karuan. Kamu katakan pada dia, yang kamu lakukan ini benar apa salah? Dia akan jawab, salah. Tapi nanti. Kalau saya sudah dewasa, saya akan taubat. Iya kan? Sadar kalau dilakukannya adalah jelek. Semua. Yang merampok, yang mencuri, yang membunuh, yang segala macam berbuat dosa-dosa. Tanya, yang kamu lakukan itu baik apa jelek? Walaupun mulutnya menyatakan, baik, mau apa? Hatinya tetap mengatakan itu jelek. Cuma karena jengkel dengan kamu, nasihati terus. Ini baik, Muhammad. Menurut saya baik. Hatinya tetap mengatakan itu jelek. Ada penyesalan. Tetapi ahlul bid'ah wa dalalah rata-rata. Keumumannya. Ketika mereka melaksanakan kebid'ahan-kebid'ahannya, selalu merasa itu baik. Kira-kira bagaimana akan taubat? Oh, baik kok taubat. Dan itu bukan hanya di mulut. Yakin bahwa itu baik. Saya yakin yang kerjakan saya baik. Yang saya kerjakan ini ibadah. Kau disuruh taubat. Taubat kamu dari kebidahanmu. Bidahan yang mana? Ini kebaikan. Ini ibadah. Ini zikir. Kau zikir suruh taubat. Ibadah suruh taubat. Gimana kamu ini? Ini ahlul bid'ah. Makanya yang namanya ahlul bid'ah sulit untuk bertaubat. Sehingga kalau anak muda ini dibesarkan bersama ahli sunnah. Dibesarkan bersama orang-orang yang berpegang dengan sunnah, berpegang dengan tauhid, maka harapkanlah kebaikan-kebaikan. Kalaupun dia memiliki sesuatu yang jelek, tegur, insya Allah dia balik. Insya Allah kembali pada sunnah. Tetapi kalau sudah dibesarkannya di tengah-tengah ahlul bid'ah, dibesarkannya dengan kebid'ahan-kebid'ahan, maka kita hampir-hampir putus asa dari orang yang kayak gini. Kenapa? Sulit. Sulit. Bahkan sampai kamu katakan qala Allah wa qala Rasul, mereka enggak akan terima. Mereka akan berkata, dari dulu sejak saya kecil sudah begini keadaannya. Kok mau dirubah? Qala Allah qala Rasul dari mana? Kiai saya enggak pernah ngomong gitu. Kiai saya itu hafal Quran, hafal hadis. Ini Allah yang berfirman, ini ayatnya. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Baca hadisnya. Pokoknya kata kiai begini, ya begini. Sulit, susah. Kenapa? Oh, saya ini belajarnya bersama orang-orang baik, orang-orang soleh katanya. Dan yang saya kerjakan kebaikan, diajarkan oleh orang baik, para kiai, orang-orang soleh. Oh, tiba-tiba disuruh taubat, suruh tinggalkan, ini apa-apaan? Susah, maaf. Sulit. Sudah, tinggalkan saja. Kamu nasihat, sudah. Ternyata ditolak dengan kalimat seperti itu. Tinggalkan. Ngapain? Disampaikan qala Allah, ayat Allah. Dikatakan ini ayat Wahabi. Disampaikan hadis-hadis, ini hadis Wahabi. Disampaikan ucapan para ulama, ini ulama Wahabi. Disampaikan ucapan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ini ulama Wahabi. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i sebelum Syekh Muhammad bin Wahab, jauh. Wahab itu nisbah kepada Muhammad bin Wahab. Ini kemarin ketika berdirinya Saudi. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad dulu, sebelum beliau, jauh. Kok dikatakan ulama Wahabi? Aneh. Bahkan sampai ucapan-ucapan sahabat, asar-asar sahabat dikatakan ini asar Wahabi. Pengku. Waku, sulit, susah untuk diajak bicara. Limadha li'annahu nasha'a, karena dia dibesarkan, dibentuk di tengah-tengah ahlul bid'ah wa dalalah. di tengah-tengah ahlul ahwa, di tengah-tengah aliran-aliran sesat, maka sulit untuk dirubah. Ikhwan fillah, na'azumullah kaum muslimin sahramati. Ini makna ucapan Amr Ibn Qais Al-Mulai rahimahullah. Kalau engkau melihat pemuda dibesarkan, yakni remaja, dibesarkan pertama dewasanya bersama mereka, ahli sunnah jadi ahli sunnah. Harapkanlah kebaikan padanya. Tetapi kalau pertama dibentuknya sampai menjadi dewasa dengan pemikiran-pemikiran bid'ah, di tengah-tengah ahlul bid'ah, maka putus harapan. Kita merasa sudah sulit untuk menasihati mereka, merubah mereka. Ya terus kita nasihati, tetapi dengan tidak kita berkawan dengannya. Ilqi kalimatak wamsi. Lemparkan kata-katamu, dakwahmu, jalan. Sampaikan ucapanmu, berangkat. Selesai. Mau mendengarkan dan mengikuti, alhamdulillah, manfaatnya buat kamu sendiri. Kalau tidak mau mengikuti, tidak mau mendengar, tidak mau peduli, terserah. Yang penting saya sudah sampaikan. Ini sikap para ulama ahli sunnah kepada mereka-mereka yang sudah dibentuk dengan kebid'ahan di tengah-tengah ahlul bid'ah sejak masa remajanya sampai dewasa. Orang yang demikian cukup dengan ilqi kalimat takwim syih. Waqala aydan, berkata juga beliau, masih ucapan Amr ibn Qais, inna syab layansha fa in athara an yujalis ahlal ilm kada an yaslam wa in mala ila ghairihim kada an ya'tab aw yu'tab. Kata beliau, seorang pemuda kalau dia pertama terbentuknya nusyuk, itu artinya mulai dewasa, dari mulai remaja kemudian mulai dewasanya. Kalau dia di tengah-tengah ahlul bid'ah, ahlus sunnah, fa in athara, kalau dia lebih menginginkan an yujalis ahlul ilmi, untuk bermajlis dengan para ulama ahlul ilm, ahlus sunnah, keadaan yaslam, insyaallah hampir-hampir dia bisa dikatakan selamat. Walaupun baru duduk, kita katakan selamat. Kenapa? Karena arahnya sudah benar. Seakan-akan ada dua jalan. Kamu lihat orang ini berjalan ke kanan, arah yang benar. Ah, selamat dia. Padahal masih baru masuk. Entah sampai, entah tidak sampai. Tapi kalau sudah jalannya benar, selamat insya Allah. Itu mana? Keadaannya selamat. Hampir-hampir selamat. Bisa dikatakan dia akan selamat walaupun baru mulai. Sebaliknya, inna syab la yansha, kalau seorang pemuda mulai terbentuknya, mulai sejak remajanya ketika beranjak dewasa, ternyata lebih mementingkan selain ahli sunnah, selain ahlul ilmi, kada ayyutab, bisa dikatakan orang ini binasa. Hampir-hampir dia binasa. Ini seperti digambarkan tadi, kalau dua jalan ke kanan yang jalan ahli sunnah, ke kiri jalannya ahlul bid'ah, obbalalah. Maka ketika dia berjalan mengarah ke kanan, kita bisa katakan orang ini selamat. Karena jalannya sudah benar. Entah sampai di sana ada gangguan apa, wallahualam. Tetapi jalan sudah benar, itu sudah 99% dia selamat. Sedangkan yang ini, jalannya ke kiri. Walaupun baru masuk, baru satu langkah, baru beranjak dewasa, kita sudah bisa katakan, ah, celaka orang ini. Ya Allah, ini binasa. Celaka orang ini. Binasa orang ini. Padahal belum binasa. Masih ada kesempatan 30 tahun lagi. Atau 40 tahun lagi. Atau kurang, atau lebih. Karena dia masih kecil, masih baru berapa belas tahun. Tapi ketika lihat jalannya sudah salah, celaka orang ini. Celaka. Kenapa demikian? Karena biasanya kalau jalannya sudah salah, sulit dia untuk kembali. Bahkan dia ketika memperbaiki jalannya di jalan yang salah. Ketika dia menambah di jalannya, jalan yang salah. Ketika dia mengurangi di jalan itu juga. Sama. Untuk merubah ke jalan yang lain, itu sulit. Tidak mudah. Tidak gampang. Enam. Demikian ikhwan a'azakumullah dikatakan oleh para ulama. Untuk menunjukkan kebenaran. Ucapan Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalili, seseorang bersama teman dekatnya. Teman dekat itu teman jalannya, teman bermajlisnya, teman ngobrolnya, teman akrabnya. Sehingga sama dengan ucapan para ulama tadi, mamsyahu wa madkhalahu wa jalisahu. Nah, Itu teman dekat. Atau ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahabb." Ketika mereka bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah bisa nanti aku yaumul qiyamah dalam surga bersamamu?" Dijawab, "Al-mar'u ma'a man ahabb." Seseorang bersama dengan yang dicintainya. Yani seorang yang cinta Rasulullah SAW, maka dia akan bersama Rasul. Orang yang cintanya kepada Yahudi, akan bersama Yahudi. Siapa yang cintanya kepada Yahudi? Munafiqin. Munafiqin, setelah bermajlis dengan Rasulullah SAW dengan gelisah, "Idza qamu ila salati qamu kusala." Kalau mereka bangun salat bersama Nabi, mereka qamu kusala, mereka bangun berdiri dalam keadaan malas. Enggak betah. Yura'unan nas, mereka riya hanya ingin dilihat saja, kemudian kembali kepada setan-setan mereka. Siapa setan-setannya? Setan-setannya munafikin. Yahud. Wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kata Allah, "Idza qalu ila syayatinihim," kalau mereka kembali ke setan-setan mereka, maka para munafikin berkata kepada setan-setannya dari kalangan Yahudi, "Inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un." Kami tadi cuma main-main, enggak serius. "Inna ma'akum," kami tetap bersama kalian. Kami cinta kalian, kami suka kalian, dan kami bersama kalian. Kami tadi cuma main-main, enggak serius. Qul inna a'udzukum Allah. Kaum muslimin yang saya hormati, lihat. Hatinya tetap bersama Yahudi walaupun dia berpura-pura Islam. Maka Nabi ketika menyatakan al-mar'u ma'a man aham, seseorang bersama teman yang dicintainya, bersama orang yang dicintainya, maka para sahabat berbahagia. Kenapa? Karena para sahabat cinta, sungguh-sungguh cinta kepada Rasulullah SAW. Mereka berharap semoga cintaku kepada Rasulullah SAW menyebabkan aku digabungkan bersama Nabi nanti yaumul qiyamah. Sedangkan mereka yang cintanya kepada orang kafir, gelisah. Jangan-jangan saya yang dimaksud. Jangan-jangan saya akan digabungkan bersama orang kafir, kekal dalamnya selama-lamanya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Demikian dikatakan oleh beliau. Dengan kalimat, kalau seorang dibesarkan dalam keadaan dia cenderung kepada ahli sunnah, kita bisa katakan selamat. Tetapi, seorang yang ketika mulai dewasa, lebih cenderung kepada selain ahlu sunnah, bisa dikatakan, atau kita bisa katakan, celaka dia. Karena sudah bisa ditebak, dia akan binasa. Walaupun tentunya tidak bisa dipastikan, karena sesungguhnya segala sesuatu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi sebab-sebab yang terlihat dari jalannya sudah amat jelas. Wallahu ta'ala a'lam. Qala Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Berkata Yahya ibn Sa'id al-Qattan rahimahullah. Lama qadima Sufyan al-Thawri al-Basrah. Ketika Sufyan al-Thawri datang ke Basrah, ja'ala yandur ila amru Rabi' ibn al-Sabih. Mulailah beliau melihat keadaan urusan seorang yang bernama Rabi' ibn al-Sabih. Bagaimana orang ini? Wa qadrahu inda an-nas. Melihat keadaannya dan melihat kedudukannya di mata manusia. Hadrahu, ini kedudukannya. Sa'ala ayyashay'in madhabah. Ketika Sufyan al-Thawri melihat orang ini menjadi orang yang panutan, ditokohkan oleh masyarakat, dia tanya, siapa orang itu? Ayyashay'in madhabahu. Ketika dijawab, Rabi ibn Sabih, dia tanya lagi, madhabnya apa? Ini sebagai pendukung. Bolehnya, saya katakan sebagai pendukung, karena dalil dari ayat dan hadis sudah ada, sudah banyak. Didukung lagi dengan ucapan para ulama. Ini dukungan, pembuktian kebenaran ucapan para ulama terdahulu. Bolehnya kita bertanya tentang madhab. Kamu siapa? Apa madhabmu? Ikhwani? Apa tablighi? Atau salafi? Atau kamu begini dan begitu? Itu boleh pertanyaan seperti itu. Walaupun beberapa ahlul bid'ah mengatakan tidak boleh, itu karena kebodohan mereka atau karena memang manhaj mereka ingin mengkaburkan keadaan manusia. madhabnya apapun, aduk jadi satu. Kemudian dia katakan ikhwanul muslimin, persaudaraan kaum muslimin. Masya Allah. Begitu ikhwanul muslimin. Mereka menyatukan seluruh ahlul bid'ah dalam satu organisasi. Dan kemudian diaduk jadi satu. Dan dikasih nama golongan persaudaraan kaum muslimin. Yaitu golongan ikhwanul muslimin. Sehingga kalau bertanya, kamu apa? Sunni, salafi. Jangan. Enggak boleh tanya, kamu sunni apa salafi? Enggak boleh. Itu tasnif ya ikhwan. Mereka akhirnya melarang untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sebagai contoh, di masa kita sekarang ini yang pernah melarang adalah Aunur Rafiq Kufran di Gresik. Dia katakan dengan kalimat, ya ikhwan, jangan kamu tanya, fulan salafi, fulan tablighi, fulan ikhwani. Nah ya, ada tasnif ya ikhwan, ada tasnif. Ini kalimat yang pernah saya dengar dari kasetnya langsung, bukan dari orang lain. Saya katakan salah. Salah dia. Dusta dia. Agama tidak melarang. Allah tidak melarang. Hadis juga tidak melarang. Bahkan para ulama mencontohkan. Sejak salaf. Sejak Ibn Abi Rabah. Ketika ditanya oleh seseorang. Ibn Abi Rabah bertanya kepadanya. Sebelum dia tanya. Sebentar. Sebelum kamu tanya. Dari mana kamu? Dijawab dari Iraq. Iraq. Tempat fitnah. Min biladil fitnah. Mimman an. Kamu dari aliran apa? Karena di Irak sudah ada Syiah Rafidhah. Sudah ada di sana Qadariyah yang mengingkari takdir. Dan sudah ada Khawarij. Khawarij, Syiah, Qadariyah. Maka ketika orang ini datang di majlisnya dan bertanya dan dia baru kenal, dia pantas, wajar untuk bertanya. Man ant? Min aina ant? Dari mana kamu? Dijawab dari Irak. Biladil fitnah, tempat fitnah. Mimman ant? Kamu dari kelompok yang mana? Dari Qadariyah? Atau dari Jabriyah? Atau dari Syiah Rafidhah? Orang itu menjawab. Saya dari golongan yang tidak mengkafir-kafirkan para sahabat dan tidak mencaci maki para sahabat. Tidak memusuhi para sahabat. Dan saya orang yang dalam keadaan beriman kepada takdir. Dan saya tidak mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar. Jawabannya begitu. Artinya, saya bukan Syiah yang mencaci maki para sahabat, saya bukan Qadariyah yang menentang takdir, dan saya bukan Khawarij yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa. Tayyib. Isal. Ma badalak. Silakan tanyakan apa yang kamu mau. Kemudian dia bertanya. Diikuti para ulama berikutnya, sampai Sufyan az-Zauri juga sama. Dia katakan kepada orang-orang, siapa dia? Orang yang ditokohkan oleh kalian, dibesar-besarkan oleh kalian. Oh dia, Ar-Rabi ibn Sabih. Maka dikatakan, oleh Sufyan ats-Tsauri, ayyi syai'in madhabuh. Madhabnya madhab apa? Aliran apa dia? Qalu, ma madhabuhu illa sunnah. Kata masyarakat, masyarakat awam. Saya tidak mengenali dia, madhabnya kecuali sunnah. Saya tidak mengenalinya kecuali sunnah. Apa diajarkannya sunnah? Qal Imam Tsauri tidak puas dengan hanya kalimat sunnah. Dia katakan, "Man bitanatuhu?" Siapa teman dekatnya? Lihat ditanyakan siapa teman dekat dia. Dijawab qalu ahlul qadari, teman dekatnya adalah ahlul qadar. Qadariyah, golongan pengingkar takdir. Qal kata Tsauri, kalau begitu dia Qadari. Kalau gitu ketahuilah bahwa orang itu Qadari. Kenapa dikatakan dengan kalimat madhabu sunnah tidak cukup? Manyuji, siapa yang bisa jawab? Kenapa kok dijawab madhabu sunnah? Ma madhabu illa sunnah? Tidak ada madhab dia kecuali sunnah. Kenapa ditolak? Kenapa dikatakan dengan kalimat yang lain? Siapa teman dekatnya? Kenapa enggak puas dengan jawaban itu? Ya Allah, kalimatnya jawabannya sudah ada di atas. Ucapan para ulama bahwa ahlul ahwa yatakatam kulla syai'in illa ulfatuhu. Ahlul ahwa selalu menyembunyikan identitas kesesatannya. Selalu itu. Illa, dan mereka tidak bisa menyembunyikan ulfatuhu, teman dekatnya. Tayyib. Sehingga wajar saja, oh sunnah, karena orang awam akan lihat dohirnya. Sholatnya ke masjid, Masya Allah. Pakai pakaiannya pakaian sunnah. jenggotnya sunnah, masya Allah tidak dipotong. Lihat pakaiannya di atas mata kaki sunnah, semua sunnah. Ya wajar. Ahlul bid'ah ketika ingin laku dagangannya, selalu menyembunyikan kesesatannya dengan dibungkus pakaian sunnah, dibungkus ciri-ciri sunnah, dibungkus kata-kata yang seakan-akan ahli sunnah. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'u. Oh, sama dengan ustaz kita. Masya Allah. Berarti ahli sunnah ini. Pakaiannya juga sama. Oh, berarti ahli sunnah. Sebentar. Siapa teman dekatnya? Teman dekatnya Khodari. Itu yang saya herankan. Kok teman dekatnya Khodari ya? Ketahuilah kata Sauri. Bahwa dia Khodari. Dia adalah seorang yang alirannya aliran Khodariyah. Aliran sesat yang mengingkar takdir. Dari mana beliau tahu? Dari teman dekatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah hidayah. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita ke jalan sunnah dan memilihkan untuk kita teman-teman ahli sunnah, dan semoga kita terbimbing dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ilal mamat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.